آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. Masuk dalam bab baru bab yang dibawakan oleh muallif setelah membahas di sana tentang sihir dan perdukunan. Maka kemudian beliau rahimahullahu taala mendatangkan bab ini. Menunjukkan bagaimana dzaka cerdasnya beliau rahimahullah. Dan bagaimana bagusnya beliau di dalam menyusun kitab. Begitu sangat rapinya. Dan begitu sangat cocoknya. Antara satu bab dengan bab yang lainnya. Ketika sebelumnya membahas tentang masalah sihir, menjelaskan tentang bentuk-bentuk sihir, dan bagaimana sihir itu bisa melukai seseorang. Sihir yang bentuknya atau jenisnya adalah sihir hakiki. Sebagaimana pernah kita jelaskan dan kita sebutkan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah sihir khiali. Sihir yang di situ bentuknya khial. Menipu pandangan manusia. Menggambarkan bahwasanya kepala itu terpisah dari badannya, padahal tidak. Menggambarkan bahwasanya sebagian badannya, bagian atasnya terpisah dengan bagian bawahnya. Padahal sebenarnya tidak. Yang disihir adalah mata-mata manusia yang memandangnya. Seolah-olah terlihat bahasanya itu terpisah. Ini yang namanya sihir khiali. Jenis yang kedua di sana sihir hakiki. Yang benar-benar di sana menjadikan seseorang itu marid, sakit. Bisa menyakiti akal seseorang. Bisa menyakiti badan seseorang. Melukai badannya, bahkan bisa membunuhnya. Ini yang namanya sihir hakiki. Benar-benar melukai badan atau akal seseorang, bahkan bisa membunuh dengan sihir tersebut. Begitu bahayanya sihir. Yang demikian keadaannya. Di sisi lain di sana, kahin atau arraf, terkadang mereka juga melakukan praktek-praktek sihir. Apalagi di tempat, di negara kita Indonesia. Arraf atau kahin itu bukan hanya sekedar dia mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tapi terkadang juga menggunakan di sana atau mengamalkan praktek-praktek sihir. Yang mana sihir tersebut, sebagaimana yang kita sebutkan, ada jenis yang hakiki, yang bisa melukai, bahkan membunuh. Sehingga perlu di sana diberikan penjelasan. Tentang solusi bagaimana kalau seandainya terkena sihir. Apa solusinya? Sedangkan di sana tersebar di tengah-tengah masyarakat. Solusi di dalam melepaskan sihir, di dalam menghilangkan sihir. Tapi bukan dengan cara-cara yang syar'i. Bahkan didapati sihir itu akan berusaha mereka lepas dan hilangkan dengan sihir yang serupa. Menghilangkan sihir dengan sihir. Sehingga perlu untuk adanya penjelasan. Bagaimana solusi kalau seandainya terkena yang namanya sihir ini? Dan apa di sana thariqah yang benar, metode yang tepat? Sehingga didatangkan bab yang berikutnya oleh muallif rahimahullah, babu ma jaa fin nushrah. Bab ma jaa, apa-apa. Maksudnya apa-apa ini bukan biasanya ma diterjemahkan dengan segala sesuatu atau apa saja. Tapi kalau ini enggak, apa-apanya itu diketahui. Yang dimaksud dengan apa-apa ini apa? Nah, dimaksud dengan apa-apa di sini adalah al-adillah wal-athar. Dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, begitu pula athar dari mereka para ulama. Nah, dalil-dalil yang datang, hadis-hadis yang sahih, begitu pula asar yang datang dari mereka para ulama fin nusrah, tentang permasalahan an-nusrah. Nah, dengan didomahkan nun, disukunkan shin, nusrah. Nah, dibaca dengan nusrah. Nah, yang mana maksudnya nusrah itu adalah illus sihir anil mas'ur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nah, asal katanya dari nasyar, nusrah ini nasyar, menyebarkan. Nah, yang tadinya sihir itu yang bentuknya al-aqdu, ikatan-ikatan, simpul-simpul. Bagaimana kemudian disebar dan diurai dan dihilangkan. Sehingga bab ini dinamakan nusrah. Nah, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nah, dan ini ma'ruf di zaman jahiliyah. Nah, yang namanya sihir nusrah ini ma'ruf indal jahiliyah, di zaman jahiliyah. Nah, mereka melakukannya. Nah, orang-orang jahiliyah yang namanya nusrah. Nah, akan tapi nusrah yang bagaimana yang mereka praktekkan dan yang mereka amalkan. Nah, karena nusrah ini memiliki makna yang luas, mencakup seluruh ar-ruqa. Nah, nusrah mencakup di sana seluruh ar-ruqa, yakni ar-ruqyah. Nah, segala bentuk ruqyah. Nah, ruqyah kalau diterjemahkan dengan bahasa kita bisa bermakna jampi-jampi. Nah, bisa bermakna mantra. Nah, tapi juga bisa masuk di situ ruqyah yang syar'iyah. Nah, yang dibaca di situ adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga dinamakan nusrah. Nah, melepas sihir dengan membacakan ayat kursi. Nah, ataupun ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Nah, maka itu juga namanya nusrah. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah, dari sahabat Jabir, yakni Jabir bin Abdullah. Nah, Abu Abdullah dan juga Abu Abdurrahman, kunyahnya dua, Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman. Sahabiyun jalil, salah seorang sahabat yang mulia. Nah, memiliki kedudukan. Nah, namanya sahabat. Nah, yang mana beliau ini tidak ikut perang Badr dan juga tidak ikut perang Uhud, akan tapi mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Nah, peperangan yang terjadi setelah peperangan Uhud. Nah, beliau mengikutinya. Nah, kenapa di dua perang tersebut beliau tidak ikut? Karena dilarang oleh bapaknya. Nah, untuk tetap tinggal karena memiliki saudara-saudara perempuan yang perlu untuk dijaga. Nah, disebutkan di sana ada 9. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya anin nusrah, ditanya tentang masalah nusrah dengan alif lam an nusrah. Nah, yang menunjukkan di sini bahwasanya al di situlah al ahdiyah lidhihan. Nah, al ahdiyah lidhihan, alnya itu al ahdiyah lidhihan, yang menunjukkan bahwasanya nusrah, yang dimaksud dengan nusrah inilah nusrah yang sudah diketahui. Nah, di masa tersebut. Nah, nusrah yang sudah dipahami dan juga mereka amalkan, mereka praktekkan di zaman tersebut, di zaman jahiliyah. Nah, yang ketiga, sebelum diutusnya Rasul, mereka biasa menggunakan nusrah ini. Nah, ketika ada yang terkena sihir, maka mereka pun melepaskan, menghilangkan sihir tersebut dengan nusrah. Nah, dengan nusrah. Ya, ma'ruf di sana namanya jahiliyah. Nah, nusrah yang mereka maksud bukan nusrah yang di situ bermakna ruqyatun syar'iyah. Nah, bukan ruqyah syar'iyah. Bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an namanya jahiliyah. Nah, sehingga nusrah di sini adalah nusrah yang muharramah, yang dilarang, yang dipraktikkan oleh mereka orang-orang jahiliyah. Nah, terkadang dengan bantuan bistikhdami syayatin, nah, dengan bantuan syaitan, nah, untuk menghilangkannya. Nah, menggunakan nusrah, yang mana nusrahnya ini dia menggunakan bantuan dan pertolongan setan. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, tergantung. Nah, kalau seandainya kemudian dia menjadikan dengan nusrah tersebut yang bistikhdami syayatin, nah, kemudian dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka masuk dan terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, supaya setan itu membantunya, jin itu membantunya, nah, harus menyembelih untuk jin tersebut, harus melakukan takarrub dengan jin tersebut. Nah, apakah dengan sembelihan ataupun dengan yang lainnya yang sejenisnya dari bentuk-bentuk ibadah. Nah, terjatuh ke dalam kesyirikan dengan nusrah tadi. Nah, tapi kalau seandainya hanya menjatuhkan dirinya kepada kemaksiatan, nah, bantu tapi yang diperintahkan di situ untuk melakukan kemaksiatan. Nah, mau disebutkan mereka para ulama, berarti ini termasuk kabirah. Nah, dosa besar. Nah, dengan bantuan setan. Terkadang di sana nusrah yang terjadi di zaman tersebut bentuknya dengan adwiyah, obat-obatan, ramuan-ramuan yang mereka buat. Nah, ini juga termasuk jenis yang di situ diharamkan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang nusrah ini, nusrah yang mereka pakai untuk menghilangkan sihir yang sudah menimpa seseorang. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, karena perkaranya sudah tersebar, terjadi, dilakukan oleh mereka ketika di zaman jahiliyah. Nah, sehingga untuk keselamatan dalam masalah agamanya, apakah nusrah yang seperti ini termasuk nusrah yang dibolehkan ataukah bagaimana? Nah, bentuk kehati-hatian mereka para sahabah di dalam agama mereka. Nah, walaupun itu sesuatu yang umum, nah, akan tapi khawatir terhadap agamanya. Nah, lebih-lebih lagi itulah menyangkut tentang tauhid. Khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga ditanyakan, yang kayak gini ini bagaimana? Nah, su'ila anin nusrah. Ditanya tentang nusrah yang umum dipakai oleh mereka. Bagaimana ini hukumnya? Faqala hiya min amali syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan itu adalah perkara yang haram, enggak. Nah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya min amali syaitan, nusrah yang seperti itu yang kalian pakai dahulu di zaman jahiliyah. Nah, itu adalah termasuk dari amalan-amalan setan. Nah, yakni perbuatan-perbuatan setan atau perbuatan yang di situ dengan perantaraan mereka para setan. Nah, ini lebih ablak daripada cuma sekedar mengatakan, oh itu haram, nggak boleh. Nah, lebih tandas, menunjukkan jeleknya perbuatan tersebut, menunjukkan buruknya nusrah yang mereka lakukan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan langsung perbuatan tersebut bahwasanya itu adalah perbuatan syaitan. Nah, itulah perbuatan syaitan. Menunjukkan sangat jeleknya dan sangat buruknya perbuatan tersebut kalau seandainya dinisbahkan ini adalah perbuatan setan. Nah, sehingga muharram lebih, lebih tandas, lebih ablak, lebih dalam dari sekedar haram. Nah, kenapa? Karena itu adalah perbuatan setan. Nah, maka kalau seandainya itu adalah perbuatan setan, maka itu menunjukkan perbuatan nusrah yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang muharramah, dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, sampai Nabi menisbahkannya itu adalah perbuatan setan. Nah, enggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Sedikit pun enggak ada kebaikannya. Nah, walaupun itu untuk menghilangkan sihir. Nah, tapi kalau seandainya menghilangkannya itu pakai nusrah yang mereka pakai di zaman jahiliyah, apakah itu dengan wasitah para syaitan? Nah, ataukah yang lainnya? Maka tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan dengan ruqyatun syar'iyah, ruqyah-ruqyah yang memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah, doa-doa yang warid. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini diperbolehkan. Yang mubahah. Tapi kalau seandainya itu adalah amal syaitan, maka lah nusrah yang diharamkan dan tidak diperbolehkan, walaupun itu ada manfaatnya, yakni menghilangkan sihir dari seseorang, tetap tidak diperbolehkan. Nah, maka ini apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tandas dan sangat jelas. Nah, pengharamannya dan sangat keras peringatannya. Nah, sampai dinisbahkan kepada syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Nah, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan ini yang benar bahwasanya hadis inilah hadis yang sahih. Nah, karena ruwatuhu thiqat, para perawinya perawi thiqat. Nah, sehingga bukan hanya sekedar hasan, tapi sahih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, Abu Dawud ini dengan jalannya Imam Ahmad juga. Nah, karena Imam Abu Dawud ini termasuk muridnya Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.